بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فلهدنا أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah taala. Naam. Kita masuk pada bagian baru. Qala rahimahullah taala: babun qawlu ma syaa Allah wa syi'ta. Bab ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendakmu. Begini diulas lebih detail terkait dengan ucapan ini masya Allah wa syi'ta, walaupun sudah lewat keterangan pada pertemuan sebelumnya. Kita diberikan azani Allah wa iyakum. Ucapan ini termasuk ucapan kesyirikan imma aswar wa imma aswar. Bisa dihukumi syirkun aswar, syirik kecil, dan itu hukum asalnya. Bisa pula dihukumi dengan syirkun akbar apabila disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Dalam membawakan isan ibadina azani Allah wa iyakum beberapa dalil terkait dengan bab tersebut. Dalil yang pertama kepada beliau rahimahullahu ta'ala an Qutailah, dari sahabiah yang mulia Qutailah radhiyallahu ta'ala anha, anna yahudiyan ata lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, beliau atau laki-laki tadi mengatakan, orang Yahudi tadi berkata, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian kaum muslimin telah melakukan kesyirikan. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Katanya laki-laki tadi, bentuk kesyirikan kalian, kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syi'ta. Juga kalian mengucapkan dalam sumpah kalian wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan nama Ka'bah. Nah, ini pengingkaran dari orang Yahudi terhadap tindakan sebagian kaum muslimin. Ya, dikatakan kalau kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan, syirkun akbar, ya, di antara mereka banyak yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ada pula yang bersumpah dengan nama selain Allah seperti wal ka'bati. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. Maka Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم memerintahkan kepada para sahabatnya apabila hendak bersumpah untuk mengucapkan ورب الكعبة. Jangan wal Ka'bah, tapi ditambah dengan lafaz Rabb, wa Rabbil Ka'bah. Wa an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Kemudian mereka mengatakan, ya, diperintahkan oleh Rasul untuk mengucapkan ma syaa Allah tsumma syi'ta. Nah, pakai tsumma bukan pakai wa. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kehendakmu. Rawahu an-Nasa'i wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, dan beliau mensahihkannya. Nah, baik. Di sini saya ingin berjalan jani Allah wa iyakum. Jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya tindakan atau ucapan masya Allah wa syi'ta ini tindakan atau ucapan kesyirikan. Terbukti Rasulullah SAW ya, tidak mengomentari, tidak menyanggah pengingkaran orang Yahudi ketika dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta. Nah, penginginan dari Yahudi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau pun juga setuju. Ya, kalau hal itu dikatakan sebagai kesyirikan. Nah, juga dalam hadis ini kami berkata azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan faedah yang lainnya, qabulul haq min kulli ahadin. Hadis ini termasuk contoh ya, keharusan menerima kebenaran dari siapapun. Ingat, menerima kebenaran dari siapapun, walaupun datangnya dari orang-orang kafir, seperti di sini orang Yahudi yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan masya Allah wa syi'ta. Dikatakan sama Yahudi tadi, innakum tusyrikun, itu tindakan syirik. Nah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam kisah yang lainnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika beliau ditunjuk untuk menjaga harta zakat. Ya. Kemudian pada malam harinya ditemui oleh syaitan. Gitu ya, yang sampai singkat ceritanya sampai akhirnya syaitan tadi mengajari kepada Abu Hurairah, ya, diajari untuk mengucapkan ayat kursi supaya terhindar dari gangguan syaitan. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan shadaqa wa huwa kadhib. Syaitan tadi jujur, ya, kepadamu walaupun dia seorang pendusta. Nah, baik. Sehingga kalau babnya qabulul haq, menerima al-haq, menerima kebenaran, maka bisa kita terima dari siapapun. Adapun talabul haq, mencari kebenaran ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum, maka harus diambil dari orang-orang yang terpercaya keagamaannya, terpercaya keimanannya ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum, bukan dari sembarang orang. Ya, babnya dibedakan antara qabulul haq, menerima al-haq, dengan talabul haq, mencari ya kebenaran misalnya hadina azani Allah wa iya. Kalau babnya mencari kebenaran, maka harus diambil dari a'immah ahli sunnati wal jamaah. Diambil dari ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang betul-betul berusaha meniti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di atas sunnah. Nah, tidak diperkenankan bagi kita ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum, mencari kebenaran dari orang-orang kafir. Ya, dan hadis ini tidak menunjukkan disyariatkannya seseorang belajar Islam dari orang-orang Yahudi. Belajar Islam dari orang-orang kafir ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, sehingga ketika dia rihlah, begitu ya, rihlah ilmiah, keluar mencari ilmunya bukan ke negeri-negeri para ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi datangnya ke negeri-negeri orang-orang kafir. Belajar Islam dari orang kafir, kira-kira dapat apa? Kaum muslimin yang hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, begitu ya. Baik. Kalau qabulul haq, menerima kebenaran, kita terima dari siapapun. Dicontohkan dalam hadis ini. Adapun talabul haq, mencari kebenaran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, harus dicari, diambil dari orang-orang yang terpercaya sunnahnya, terpercaya keagamaannya, terpercaya keilmuannya, keimanannya, dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dikatakan oleh bapak tabi'in yang masyhur kami bertina azani Allah wa iyyakum, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu kita ini, ilmu syariat ini adalah agama bagi kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Khudz 'anil ladzina istaqamu, ولا تأخذ عن الذين مالوا. Ya. Ambil agama kalian, ambil ilmu syariat ini dari orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-haq. Wala ta'khud 'an alladziina maalu, dan janganlah kalian mengambil agama tersebut, mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang menyimpang, kata beliau rahimahullahu taala. Ya, ucapan yang masyhur dari seorang para tabi'in, Muhammad bin Sirin. Nah, baik. Ingat dibedakan di sana berdiri azan yang Allah wa iyyakum antara talabul haqqi, mencari kebenaran, dengan qabulul haqq, menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran itu bisa cari siapapun, gitu ya. Ada orang kafir misalkan melontarkan sebuah ucapan yang itu benar, kita akui, kita terima. Naam, itu benar, gitu ya. Nah, adapun talabul haqq, mencari kebenaran, harus diambil di sana berdiri azan yang Allah wa iyyakum, dicari dari orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ar-rafiqina fil ilm, yang kokoh mumpuni ilmuannya. Ihsan ibn azani Allah wa iyyakum, tidak dari sembarang orang. Baik. Nah, juga hadis yang mulia ini, ihsan ibn azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita masyru'iyatul rujuk ilal haqqi, disyariatkannya untuk rujuk kepada kebenaran. Wa in kana man nabbaha alaihi laysa min ahli al-haq, walaupun yang mengingatkan akan kebenaran tersebut di sana berdina azani Allah wa iyyakum, bukan dari kalangan ahli al-haq. Nah, seperti di sini, ya, ada orang Yahudi mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan diketahui kalau jalannya orang-orang Yahud itu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menyimpang, jalan yang sesat, agama yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengingatkan ya untuk kaum muslimin, walaupun tujuannya mengejek dan merendahkan kaum muslimin, khairuddin azani Allah wa iyyakum, tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam rujuk kepada kebenaran, mengakui kesalahan tersebut yang disebutin azani Allah wa iyyakum ada di tengah-tengah umatnya, kemudian beliau mengingatkan ya umat beliau alaihi salatu wassalam dari kesyirikan tersebut. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak merasa gengsi untuk kembali kepada al-haq, tidak merasa sungkan atau segan kembali kepada al-haq, yang disebutin azani Allah wa iyyakum, kapanpun dan dimanapun al-haq tadi nampak jelas bagi kita, ihsanuddin azani Allah wa iyyakum. Walaupun yang menyampaikan al-haq tersebut, ya, bukan dari orang-orang yang seharusnya menyampaikan al-haq. Jadi ya, nah, hakadah ihsanuddin azani Allah wa iyyakum. Baik. Surah hadis yang mulia ini, ihsanuddin azani Allah wa iyyakum, menunjukkan faedah yang lainnya, zammul yahud, tercelanya orang-orang Yahudi. Ya, tercelanya orang-orang Yahudi. Mungkin ada yang bertanya dari lafaz yang mana? Kok dikatakan hadis ini menunjukkan orang-orang Yahudi itu orang yang tercela, gitu ya? Ya benar. Tapi kok bisa dikatakan kalau orang Yahudi tercela berdasarkan hadis ini? Sanidin azani Allah wa iyyakum. Al-jawab, jawabannya sanidin azani Allah wa iyyakum li'annahum yu'ayyirun al-muslimin bi-syirk al-asghar. ما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ولم يظهر عيبهم لهم. Ya. Nah, dikarenakan orang-orang Yahudi mengkritik kaum muslimin ya dengan syirik aswar. Ucapan Masya Allah wa syirka, pada dasarnya itu syirkun aswar. Dalam keadaan mereka orang-orang Yahudi justru terjatuh dalam syirik akbar. Ya. Syirik akbar, bahkan kekufuran, ya, ini berdina azani Allah wa iyyakum. ya, mengingatkan, mengkritik kaum muslimin dengan syirik asghar, padahal dirinya sendiri kan ibadina azani Allah wa iyyakum, itu jatuh dalam syirkun akbar. Walam yadhhar aibuhum lahum, ya, dan tidak nampak, ya, aib, kekurangan, kesalahan dirinya bagi mereka yang ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya, gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan. Ini ya, nah, semut di seberang sungai nampak. Ikan itu dia azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Jadi itu sisi tercelanya orang-orang Yahud dengan dasar hadis ini. Ikan itu dia azani Allah wa iyyakum. Nah, dari situ pula kalau kita pahami faedah yang terakhir kita bawakan tadi, kita bisa menjawab ikan ibadina azani Allah wa iyyakum iskal, kenapa Rasulullah SAW sampai ditegur oleh orang Yahudi, ya, padahal beliau posisinya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok tidak diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jal menunggu adanya teguran dari orang-orang Yahudi? Ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, maka kita jawab dengan faedah tadi. Ya, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situ untuk menggambarkan betapa jeleknya, ya, orang-orang Yahudi di sana azani Allah wa iyyakum. Bukan menunjukkan celaan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hikmah yang tersembunyi di situ yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dan membongkar kedok orang-orang Yahud ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, mengkritik kaum muslimin dengan syirik akbar, padahal dirinya jatuh dalam syirikun akbar, bahkan kekufuran yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walahu aydan an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, disebutkan pula oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masya Allah wa syi'ta. Seorang lagi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ini, masya Allah wa syi'ta. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengingatkan orang tersebut, aja'alni lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ridha. Ya, beliau alaihi salatu wassalam dengan ucapan tersebut. Bal masya Allah wahdah, akan tetapi ucapan masya Allah wahdah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini tegas kesalibatina azani Allah wa iyyakum, kalau ucapan masya Allah wa syi'ta termasuk ucapan kesyirikan, ya, dihukumnya dengan syirkun asghar, syirik kecil. Nah, walaupun jika berubah menjadi syirkun akbar, manakala disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu, sanibatina azani Allah wa iyyakum. Nah, saya dari sini jadi mengatakan Allah wajah. Ataupun untuk kelanjutan pagi ini, ya, hadis yang lain yang dibawakan dalam Ibnu Majah masih terkait dengan ucapan masya Allah wa syi'ta. Insya Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Kurang lebih yang maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.